الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan penjelasan tafsir surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yaitu surat Al-Qaraf. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sampai pada ayat yang ke-8, melanjutkan ayat yang ke-9 dan seterusnya. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Tidakkah kau melihat alladhi yanha, orang yang melarang, ya, abdan idza shalla, melarang seorang hamba bila mana dia sholat. Jadi sebelum kita lanjutkan, ayat-ayat yang kita baca ini, ayat ke-8, 9 dan seterusnya, ini kaitannya atau sebab yang termasuk sababun nuzul, ya, kaitannya dengan Nabi SAW dan upaya Abu Jahal untuk menghalang-halangi beliau. Jadi ceritanya di sebagian riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi SAW ketika itu biasa sholat, ya, di Masjidil Haram, ya. Walaupun Nabi ketika itu sendirian atau mungkin hanya dengan 1-2 orang yang masuk Islam saat itu, tapi Nabi terkadang melakukan sholat di Masjidil Haram. Nah, saat itu orang-orang musyrikin hanya melihat dan bahkan mengejek. Nah, Abu Jahal juga termasuk yang menentang, bahkan bukan hanya mengejek, kalau Abu Jahal melarang Nabi, ya, menghalang-halangi, karena dia merasa mungkin Nabi kan masih ponakannya, ya. Jadi dia merasa tentu dari sisi umur, dari sisi kesenioran di kabilah itu, dia jelas lebih tinggi, merasa begitu. Maka dia melarang Nabi untuk melakukan sholat, ya. Namun, ya, tentu Nabi tidak kemudian mengikuti apa yang dia katakan. Ini kan agama. Maka Nabi SAW terus melakukan. Nah, Abu Jahal pun semakin marah dan dia mengancam, kalau kamu tetap sholat, nanti saya injak lehernya. Jadi pas Nabi sujud, dia berkeinginan untuk menginjak leher Nabi. Ya. Bahkan dia juga punya ancaman yang lain, dia sumbar, ya, saya ini orang yang paling banyak pengikutnya di sini. Nah, jadi ancaman-ancaman seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi SAW tetap dia melakukan sholat, dan Nabi SAW juga mengingatkan, ya, kalau seandainya dia berani menginjak, betul-betul dia lakukan, pasti dia akan diazab oleh malaikat. Saat itu juga akan dihancurkan oleh malaikat. Nah itu sebab turunnya ayat ini atau kejadian yang terkait dengan ayat-ayat ini. Ya. Dikatakan di sini dalam apa ayat yang ke-9, ara'aital ladziyanha. Tidakkah kau melihat orang yang melarang, atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba bila mana salat. Jadi yang dimaksud dengan alladzi yanha, orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Yang dimaksud dengan abdan idza shalla, seorang hamba bila mana dia salat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu bila ternyata orang yang dilarang itu, yaitu Nabi Muhammad, alal huda, ternyata dia yang di atas petunjuk, yang mendapat hidayah. Au amara bittaqwa, atau dia yang dilarang itu memerintahkan kepada ketakwaan. Ya. Artinya, kamu wahai Bujan melarang orang sholat, ya, bahkan mengancam segala. Bagaimana kalau ternyata justru yang kamu larang itu malah dia yang benar, dia yang di atas petunjuk, dan dia dengan sholatnya itu justru bertakwa kepada Allah. Kenapa kamu melarang dia? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu apabila ingkana ingkadzaba wa tawalla, bila ternyata dia kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Yani ternyata yang melarang, yaitu Abu Jahal, bagaimana kalau ternyata justru dia, Abu Jahal itu, justru orang yang mendustakan, ya, orang yang tidak percaya, wa tawalla, dan berpaling dari yang benar, ya, berpaling dari perintah, tidak mau mengikuti perintah. Ya. Nah, justru mestinya, ya, mestinya seperti Abu Jahal dan orang-orang yang semacam dia, dia kan introspeksi diri. Ya. Ternyata malah dia yang salah. Sudah melarang-melarang terhadap suatu perbuatan, justru yang melarang ini yang salah. Yang melarang ini yang tidak mengikuti perintah. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW, dia justru yang di atas petunjuk, dan amara bittaqwa, memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian pada ayat berikutnya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini peringatan juga. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat? Melihat apa yang dia lakukan. Dia bertindak seperti itu. Orang-orang musyrik itu sesungguhnya kan juga masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, Maha Kuasa. Itu orang musyrik saat itu, ya. Yang meyakini tentang adanya Allah dan yakin Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Melihat. Ya. Makanya di sini ada peringatan seperti itu. Alam ya'lami anallaha yara? Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat? Dia berbuat seperti itu kepada Nabi Muhammad. Tidak akan dia menyadari bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan. Kemudian Allah ingatkan juga, kalla la illam yantahi fanasfa'am bin nasiyah. Ya, sekali-kali tidak. Kalau dia tidak berhenti dari apa yang dia lakukan dan dia ingin perbuat, lanasfa'an bin nasiyah, betul-betul kami akan merenggut ubun-ubunnya dengan kuat. Ya. Jadi tentunya Nabi SAW juga sudah mengingatkan, seperti dalam riwayat-riwayat disebutkan dalam tafsir, ya, Nabi juga mengingatkan pamannya dengan baik. Ketika pamannya seperti itu, Nabi ingatkan dulu. Tapi ketika justru semakin menjadi-jadi, mengancam sampai seperti itu ancamannya, ya, mau menginjak Nabi, mau memanggil teman-temannya, maka di sini pun datang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama juga dengan baik-baik, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat? Ya. Kalau dia dengan itu juga tidak menyadari, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, ya sudah. Peringatan keras, la tasfa'an bin nasiyah. Betul-betul kami akan mengambilnya atau merenggutnya, ubun-ubunnya, nasiyah, dengan keras. Nasiyatin kadibatin khatiyah, ubun-ubun yang kadibah, pendusta, khatiyah, yang berdosa, salah. Nah, ini dimaksud ya tadi Abu Jahal yang bertindak seperti itu terhadap Nabi SAW. Ya. Akan diancam dengan seperti itu. Dan ini tentu ancaman yang ya betul-betul, ya, kalau dia sampai berbuat. Tapi entah karena apa dia nggak jadi berbuat, ya. Entah karena apa dia nggak jadi berbuat. Seandainya berbuat itu betul-betul akan nyata, dia diadab di depan mata orang-orang yang ada di situ. Ya. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, falyad'u nadia, silakan dia panggil nadia. Nadia itu orang-orang yang di tempat kumpulnya. Nadi itu tempat kumpul-kumpul, ya. Tempat kumpul-kumpul. Nah, maksudnya orang-orang yang di situ. Jadi mereka ini kan biasa kumpul-kumpul, duduk-duduk di sekitar Masjidil Haram, ya. Di sekitar Ka'bah, ya. Ketika dia mengancam seperti dalam hadis bahwa saya ini orang yang paling banyak pengikutnya. Itu kalau kumpul-kumpul pengikutnya paling banyak. Mengancam, ya, dengan ingin mendatangkan teman-temannya itu. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fajr'u, silakan panggil, biar dia panggil golongannya itu. Pengikut-pengikut yang banyak itu, yang di tempat kumpul-kumpul yang biasa kumpul. Silakan. Sanad az-zabaniyah, maka kami akan panggil az-zabaniyah." Az-zabaniyah ini malaikat azab. Ya, malaikat yang ditugasi untuk mengazab. Ya. Jadi kalau betul-betul dia berbuat, maka malaikat pun betul-betul akan datang dan menarik ubun-ubunnya dan menghancurkan dia di depan mata orang-orang. Ya. Kemudian ya. Kalla Ayat berikutnya, kalau sekali lagi tidak, la tuti'hu, jangan engkau ikuti dia. Nah, ini pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuti'hu, jangan engkau ikuti dia. Jadi, sekalipun paman kamu melarang, ya, jangan ikuti, jangan taati, karena itu jelas perbuatan yang menentang agama. Allah memerintahkan untuk sholat, untuk ibadah, sementara orang ini malah melarang dari ibadah. Jangan ditaati. La tuti'hu. Wasjud waqtarib, dan tetap sujudlah engkau kepada Allah, tetap sholat, jangan terhalangi, waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan sujud, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi pada akhir ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh oleh pamannya yang melarang dari perbuatan baik. Nah, di sini mungkin saya bacakan sebagian riwayat ya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, yang menerangkan tadi ucapan Abu Jahal tadi. Diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-maqam. Dahulu Rasulullah sallam salat di dekat makam Ibrahim, ya, di dekat Ka'bah, ya kan? Famarra bihi Abu Jahal ibn Hisyam, maka Abu Jahal melewati. Ternyata Nabi Muhammad sedang sholat. Faqala ya Muhammad, alam anhaka an hadha? Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarang kamu dari perbuatan ini? Wa tawa'adahu, dan Abu Jahal mengancam. Fa'aghlaza lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaharahu. Akhirnya Nabi SAW juga menjawab, dijawab pula dengan keras oleh Nabi SAW. Dan Nabi menghardik pamannya itu, karena ini membalas ancaman tadi. Ketika diancam, Nabi akhirnya memperingatkan dengan keras pamannya tersebut. Faqala ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Ama wallahi inni la aktaru hadzal wadi nadiya. Dia merasa peringatan Nabi Muhammad yang keras itu enggak ada artinya, sampai dia katakan, wahai Muhammad, kamu mau ngancam saya dengan apa? Ibaratnya kamu itu punya kekuatan apa kok berani keras-keras terhadap saya? Demi Allah, saya ini la aktsaru hadzal wadi nadiya, di sini di lembah Makkah ini saya orang yang paling banyak pengikutnya. Jadi dia merasa ancaman atau peringatan Nabi Muhammad enggak ada artinya sama sekali. Dia merasa dialah yang paling banyak pengikutnya, banyak temannya. Maka disitulah turun ayat tadi, ya. Fal yad'u nadiyahu sanatuz zabaniyah. Silakan dia panggil teman-temannya itu, kami pun akan memanggil malaikat Zabaniyah. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menerangkan, lau da'a nadiyahu la akhadathu malaikatun 'adzab min sa'atihi. Seandainya Abu Jahal itu betul-betul memanggil teman-temannya untuk menyerang Nabi Muhammad, maka pastilah malaikat azab akan datang saat itu juga dan merenggut dia di depan orang, ya, di depan pengikut-pengikutnya itu juga. Nah, ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga dari sahabat Abu Jahal, sahabat Ibn Abbas, qala Abu Jahal, Abu Jahal mengatakan, la in ra'aytu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la ata'anna 'ala unhu. Kalau saya melihat Muhammad salat di Ka'bah, saya betul-betul akan menginjak lehernya itu. Ini Abu Jahal mengatakan seperti ini. Jadi betul-betul dia ingin ya menginjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la in fa'alahu la akhadathu al-malaikah. Nabi katakan kalau dia betul-betul berani melakukan itu, maka malaikat betul-betul juga akan datang dan merenggut dia, ya, menarik dia. Nah, ini di riwayat Al-Bukhari. Jadi dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa itu salah satu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam menebarkan Islam. Beliau di masa itu, ya, yang saat itu masuk Islam baru berapa orang, ya, paling Khadijah, ya, istri beliau, Abu Bakar, As-Siddiq, Ali, nah, baru orang-orang itu saja. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat intimidasi dari orang-orang musyrikin, yang lebih parah lagi justru dari orang-orang dekat, ya, seperti Abu Jahal ini termasuk masih paman-paman beliau, walaupun paman jauh. Kalau yang paman dekat, yang betul-betul paman itu Abu Lahab itu kan saudara bapaknya. Mungkin kalau Abu Jahal itu paman yang ke sekian, ya, artinya mungkin dari sepupu-sepupu orang tuanya. Tapi kalau Abu Lahab itu betul-betul saudara bapaknya. Nah, ternyata penentangan-penentangan itu dari orang-orang dekat. Abu Lahab juga anak-anaknya, jadi apa, sepupu-sepupu juga kan, yang kafir, yang memusuhi. Ya. Nah, jadi ya begitu terbagi di keluarga Nabi sendiri, terbagi ada yang membela dan masuk Islam seperti Hamzah itu sejak awal membela dan masuk Islam. Ada yang membela tapi belum masuk Islam seperti Al-Abbas, itu juga paman langsung itu, ya, membela cuma belum masuk Islam. Baru masuk Islam belakangan setelah Fathu Makkah atau di masa Fathu Makkah. Jadi sudah Nabi hijrah, ya kan, 9 tahun atau 8 tahun kurang lebih, baru dia masuk Islam, itu Al-Abbas. Ada yang membela tapi sampai matinya gak masuk Islam, seperti Abu Thalib, ya, tetap milih agama nenek moyangnya, tetap musyrik Abu Thalib. Nah, ada yang memusuhi, nah, seperti Abu Lahab itu memusuhi dengan keras dan anak-anaknya. Walaupun nanti juga ada anak yang masuk Islam, ya. Nanti ada anak yang masuk Islam. Yang saya ingat dari keturunan Abu Lahab juga nanti ada yang masuk Islam. Nah, ada paman yang menentang juga, agak jauh ini, Abu Jahal. Juga nanti ada anak yang masuk Islam, seperti Ikrimah. Ikrimah itu masuk Islam. Ya. Nah, itu kurang lebih gambaran saudara-saudara Nabi, kerabatnya seperti itu. Sehingga dari sini, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, kalau kita saat kita betul-betul ingin mendalami agama kok keluarga kita ada yang tidak setuju, keluarga kita ada yang menentang, ada yang musuhi, yaitu hal biasa, sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal seperti tadi, sampai mau minjat, sampai mau ngeroyok dan lain-lain. Jadi kalau begitu, ya ini buat menghibur kita juga. Kalau ternyata kita mengalami hal yang mirip, itu sudah didahului Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Pelajaran yang lain yang kita ambil juga di sini bahwa ya kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada masa-masa susah, yaitu bagian dari cobaan yang harus dihadapi, tapi pertolongan Allah pasti datang. Ya, ya Nabi kan juga mengalami masa susah. Baik Nabi sampai fisik beliau diganggu, kan sampai ada yang mencekik Nabi juga. Ya. Kemudian apalagi ketika Nabi dikepung atau apa, diboikot ya. Nabi diboikot itu kan cukup lama, 3 tahun kalau enggak salah itu ya, sekitar 3 tahun. Diboikot. Nah, kita bisa bayangkan ya di Makkah ketika itu, seandainya enggak ada pemboikotan saja, hidup di sana itu kan sudah susah ya, kering, makanan susah. Bagaimana di sana dan diboikot ya, mau seperti apa susahnya? Tidak sehari dua hari, 3 tahun. Jadi sampai pada kelaparan ya, anak-anak menderit. Itu kan berat sekali. Berat sekali ujian yang dialami Rasulullah SAW. Namun tadi masa ujian ada, dan tetap pada akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya akhir dari perjalanan Nabi ya gambarannya seperti surat An-Nasr itu. Surat An-Nasr itu kan artinya kemenangan, ya kan? Pertolongan, kemenangan. Idza jaa nasrullah wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillah. Engkau melihat orang-orang masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, itu akhirnya seperti itu. Jadi insyaallah apa yang kita hadapi dari kesulitan, dari ujian, cobaan, ya, walaupun kita merasakan susah saat-saat itu, tapi yakin akan datang pertolongan Allah. Ya, dan Allah sudah mengatakan juga wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu untuk mereka yang bertakwa. Ya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim.